لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. الإمام ابن القيم رحمه الله di dalam مقدمه الوابل الصيب membahas tentang rahasia asy-syukur, kemudian as-sabr dan juga istighfar. Seraya beliau yakni menjelaskan dengan penjelasan yang sangat menakjubkan, mengagumkan seorang mukmin. Karena memang beliau mengatakan manusia tidak bisa lepas dari tiga poros ini. Bahkan imma ada kalanya seorang hamba diberikan Allah berbagai nikmat, harta, keluarga, anak, pangkat, jabatan, kesehatan, atau sebaliknya Allah berkehendak kepada hamba Allah uji dia dengan ujian yang lebih sulit, yaitu berupa musibah, al-faqr, kemiskinan, sakit, reputasi menurun, dan yang lain sebagainya. Kemudian beliau menutup pembahasan dengan istighfar kepada Allah. Pembahasan ini tentu pembahasan yang kiranya memberikan inspirasi bagi seorang mukmin agar jangan terlalu bergembira dengan apa yang Allah titipkan padanya, dan agar jangan terlalu bersedih terhadap apa yang Allah ujikan padanya, dan jangan terlalu bangga dan ujub terhadap karunia dan hidayah Allah yang Allah berikan pada kita. Itu adalah merupakan semuanya berada di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, yang setiap nikmat ini dan ujian ini perlu sikap yang juga telah diarahkan oleh syariat kepada kita. Oleh karena itu terkadang justru kita dalam suatu hari seperti yang apa Allah, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang mampu membuat hamba itu menangis. Dia pula lah yang membuat hamba itu tertawa. Canda dan tawa, sedih dan duka merupakan bagian rizki yang Allah telah bagikan kepada hamba-hamba. Akan tetapi buhul dari permasalahan keceriaan adalah taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu al-imam al-syeikh Abdurrahman al-Sa'di menulis sebuah buku Bahjatu Qulubil Abrar, cemerlangnya kepribadian dan muka orang-orang yang takwa kepada Allah. Sementara yang sering membuat hamba itu menangis, sering berada di dalam musibah, tidak terlepas daripada apa yang diriwayatkan daripada al-imam, daripada sahabiyun jalil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah. Kullu musibatin, setiap musibah itu adalah bidzambin, gara-gara dosa yang kita lakukan. Walan yarfa'uh, tidak ada yang mengangkat musibah ini kecuali at-taubah as-sahihah, taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dibuat Allah bergembira di dalam hidupnya, maka kata kunci adalah berkisar pada ketaatan kepada Allah, berubudiyah yang sebenarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini semua taufik. Allah mudahkan bagi siapa yang Allah mudahkan, dan Allah jauhkan mereka bareng siapa yang dihak berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ta'ammuli dan ikutilah syarahan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibadallah, yang pertama di antara kondisi yang Allah ujikan pada kita yaitu ujian nikmat. Curahan nikmat yang tiada terhingga. Inilah kondisi yang mengharuskan hamba untuk bersyukur kepada Allah. Agar nikmat itu terus menerus dan agar nikmat itu tidak hilang. Maka buhul dan ikat, mengikat nikmat yang sudah ada, yaitu adalah syukur kepada Allah Rabbul Izzah. Dan bersyukur ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, ada bukti dan tanda, ada rukun, ada tiga hal yang harus diperhatikan tentang sahih atau tidaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah atau tidak. Rukun yang pertama kata beliau adalah al-i'tiraf, i'tirafu, mengakui di dalam qararah nafsiyah, dalam batin kita, bahwa nikmat itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Fasilitas apa saja yang Allah berikan pada hidup kalian itu adalah dari Allah. Itu Allah yang mengatakan kepada kita. Berbeda dengan mereka yang tidak, yang kufur kepada Allah seperti Firaun. Mali, mali, ini hartaku. Ya. Dia mengatakan warithuhu kabiran an kabirin. Saya dapatkan ini dari nenek moyangku. Orang tuaku siapa dulu, iniku siapa dulu. Congkak mereka tanpa menisbatkan nikmat itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang pertama adalah pengetahuan batin, keimanan yang menyeluruh tanpa keraguan bahwa nikmat itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua kata beliau rahimahullah, yaitu menampakkan dengan zahirnya, dengan lisannya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan dengan lidahnya seraya memuji-muji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ni'mah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Zikir yang selalu mengulang-ulang menisbatkan ini semua kepada Rabbuna tabaraka taala. Alhamdulillahi lak ya rab. Dia melihat mendapatkan istri yang cantik, alhamdulillahi lak ya rab. Alhamdulillahi lak ya rab. Dia melihat anaknya sehat wal afiat, tubuh mereka, otak anaknya itu, lagi-lagi dia tetap tidak bisa diam, selalu mengucapkan alhamdulillahi lak ya rab. Begitu dia melihat di sekelilingnya, maka dia pun mengatakan alhamdulillah alladzi afani mimma asabahum wa faddalani ala katsirin min al-khalqi tafdila. Maka dia tidak sabar untuk tidak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dari Syekh bin Bas rahimahullah, beliau itu nampak selalu komat-kamit mulutnya itu, biarpun beliau sedang mendengarkan pertanyaan dari audien. Ternyata bagi siapa yang jeli mendengarkan komat-kamit beliau, tidak terlepas daripada istighfar, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, sesuai dengan maqam yang beliau lihat. Ya. Begitu tingkat tentu mereka yang melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rukun menunjukkan seorang itu bersyukur kepada Allah atau Rabbul Izzah, yaitu, dan ini yang paling membenarkan kesahihan syukur atau tidak. Allahul musta'an. Kata beliau, istimal hadihin ni'am, menggunakan nikmat-nikmat ini semua di dalam menggapai ridha Allah. karena dialah Allah Subhanahu wa Taala yang memberinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala titipkan ini untuk sebuah, yakni dengan cara yang halal dan untuk sebuah yang halal. Disinilah yang membedakan antara si Pulan dan si Alan, apakah mereka bersyukur atau tidak. Maka seorang mukmin makhrajuhu dan madkhaluhu wadihun jali. Tempat masuk dan tempat keluar seorang mukmin jelas, baik dirinya, baik hartanya, dan seluruh yang berkaitan dengan dirinya. Beliau terangkan ini dalam kitab Al-Wabil Sayyib pada halaman 11. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan posisi yang kedua, yaitu bisa jadi Allah SWT dialah yang maha mengatur. Mudabbir, huwallahu al-mudabbir. Dialah Allah SWT yang mengatur dari atas ke bumi. Yudabbirul amra minas sama. Allah SWT atur urusan dari langit. Maka Allah SWT, konsekuensi daripada aturan ini, maka Allah mengatur sekehendak Allah, bukan sekehendak hamba tersebut. Oleh karena itu kita adalah makhlukun mudabbar. Kita ini semua adalah makhluk Allah yang diatur dan sesuai dengan keinginan Allah Rabbul Izzah. Maka terkadang Allah Subhanahu wa Taala mengujinya dengan berbagai ujian-ujian berupa penyakit, berupa kemiskinan, berupa hal-hal yang tidak biasanya tidak sesuai dengan selera kita. Maka kewajiban hamba dalam posisi ini yaitu bersabar, melihat itu adalah pengaturan Allah. Bukankah Anda orang tua memberikan uang kepada sebagian anak banyak, kepada anak yang lain sederhana, dan kepada anak yang lain tidak dikasih uang? Ketika Anda dikatakan Anda orang tua yang zalim, Anda pasti membela diri. Tidak, wahai saudaraku. Yang satu kan SMA, dia membutuhkan uang sebanyak lebih banyak. Yang satu masih SD, SPP-nya pun sekian. Yang satu masih dalam susuan, tidak boleh dikasih jajan. Maka hamba yang lebih tahu, kalaulah manusia bisa seperti ini, tidak dikatakan zalim, bagaimana pula dengan Allah Rabbul Izzah yang mengetahui as-sarair wa zawahir daripada hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Taala Maha Hakim. Kalau memang hamba itu pantas dikasih pakaian XL, double L atau L atau M atau S, maka bersyukurlah wahai saudaraku. Bersabar dalam kondisi ujian Allah Subhanahu wa Taala. Yang beliau juga mengatakan sabar itu sendiri meliputi tiga hal. Dikatakan seorang hamba itu sabar apabila ada padanya tiga indikator yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama kata beliau rahimahullah, habsun nafs, menahan hati, menahan jiwa dari perasaan-perasaan kesal, marah, dongkol, ataupun perasaan-perasaan yang mengarah kepada ketidakterimaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Maka dia melihat ketetapan Allah itu, fayardha wa yusallim. Dia ridha dan lalu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana dia beribadah kepada Allah dengan syukurnya, maka dia pun beribadah kepada Allah dengan sabarnya. Maka yang pertama adalah habsun nafs, menahan hati daripada perasaan-perasaan yakni yang menunjukkan tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, habsul lisan, yaitu menahan lidah ini. Jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan berupa kata-kata menunjukkan keluh kesah. Ya, menggerutu, menunjukkan dongkol, menunjukkan apalagi memaki ataupun hal-hal yang lain. Saat itulah hamba diuji Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah habsu a'dha'il jisim, menahan semua anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita dan anggota tubuh kita yang lain dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, ataupun sering terjadi yaitu mendobrak pintu, melempar lemari dan memecahkan kaca lemari, melempar apa yang ada di tangan. Itu semua bentuk-bentuk dan perbuatan yang mengesankan tidak ridho dengan ketentuan Allah Rabbul Izzah. Oleh karena itu, solusi yang pertama adalah ibadallah, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan untuk membinasakan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat itu untuk mengetes sejauh mana penghambaan kita kepada Allah. Sejauh mana penghambaan kita kepada Allah. Kalaulah ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur mewajibkan sejumlah peribadahan, sejumlah ujian saat kita lapang, maka Allah juga mewajibkan sejumlah peribadatan dikala kita dalam kondisi sempit. Maka itu semua sesuai dengan Allah kehendaki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yuqallibul laila wan nahar. Dialah Allah membalikkan, membuat siang dan malam. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengatur tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan pada manusia itu. Oleh karena itu, ibadallah, banyak yang ringan untuk melakukan peribadatan pada Allah, kepada Allah pada tipe pertama. Ketika dia senang, enak beribadah. Ketika lapang dan kaya, karena biasanya hal tersebut selaras dengan keinginan orang tersebut. Akan tetapi ikhwatal iman, yang lebih penting dan utama adalah peribadatan kepada Allah dalam tipe yang kedua. Musibah, bala dan yang lain-lain yang sering sekali tidak selaras dengan keinginan orang-orang yang bersangkutan tersebut. Nasallallahu alaihi wa sallam. Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan rincian dalam kondisi ini, di mana beliau mengatakan rahimahullah, berwudu pada musim dingin, pada musim panas dengan air yang dingin enak. Enak mempergauli istri yang cantik, siapa yang tidak semangat? Memberikan nafkah kepada anak-anak kita, anak istri kita, membantu orang lain dalam keadaan uang banyak, senang. Akan tetapi khotalaman, itu adalah ibadah kepada Allah SWT ketika kita senang, ketika kita senang dan bahagia. Semua mengatakan itu adalah mudah, insyaAllah. Akan tetapi ada saat-saat tertentu ketika Allah menguji kita berwudu dengan sempurna pakai air dingin di musim dingin. Ya Rab, narok kesini aja, tempelin air saja sudah kayak es. Saat itulah hamba diuji apakah dia wudu dengan sempurna atau tidak. Ketika diuji seorang suami, seorang lelaki, ternyata begitu dia ijab kabul, dia mendapatkan istrinya wanita paling jelek sedunia. Sebagaimana riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Al-Imam An-Naisaburi rahimahullahu taala, menangis sepanjang malamnya di samping istrinya, akan tetapi tidak pernah ketahuan sama istrinya kalau dia menangis. Sampai suatu ketika belasan tahun istrinya meninggal, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak tahu amalan yang paling kuharapkan di sisi Rabbku yaumul qiyamah kecuali kesabaranku dengan istriku itu. Istrinya paling jelek, sementara beliau orang alim besar dan beliau orang yang sangat terkenal kegantengannya. Kisah yang menarik, wallahu alam tentang riwayatnya, akan tetapi ini termasuk kisah yang ajaib sekali kalau sahih. Oleh karena itu, dan ini bisa terjadi pada salah satu kita. Ketika bersabar tidak menampakkan menggerutu di hadapan istri yang jelek, saat-saat seperti itulah hamba itu juga diuji. Memberikan nafkah kepada anak istri dalam keadaan kita miskin tidak mudah. Tidak sering diantara kita pura-pura tidak tahu, tidak pura ini dan seterusnya, karena beban yang dia rasakan. Apalagi ketika terjadinya perpisahan suami istri, menafkahi anak-anak dan seterusnya ini adalah merupakan ujian tersendiri kepada mereka-mereka yang ditimpa musibah tersebut. Nasallallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah. Maka ujian pada yang pertama adalah ibadah. Ibadah pada tipe yang pertama itu adalah lebih mudah. Akan tetapi nampak hakikat penghambaan dan ketundukan hamba kepada Allah pada tipe yang kedua. Berat. Ketika miskin masih nampak ngaji. Ketika dia banyak musibah masih tersenyum. Ketika uang tidak ada masih saja dia paling rajin dalam ibadah, dalam membantu yakni dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti telah ikhwatal iman. Oleh karena itu ingat bahwa nilai daripada yang kedua itu, nilai tipe yang kedua jauh lebih bernilai dibanding tipe yang pertama. Karena itulah ibadah yang sesungguhnya yang membuktikan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Khalik yang mengatur. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka yang bersabar untuk mencukupi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan hambanya? Oleh karena itu, celaka mereka yang mengatakan 1-2 anak cukup. Karena mereka itu tidak beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tingkat kecukupan berbanding lurus ibadah Allah. Tingkat kecukupan berbanding lurus dengan tingkat yakni penghambaan masing-masing kita kepada Allah. Maka bagaimana pencukupan yang dimaksud Allah itu berbanding lurus sama sesuai dengan penghambaan hamba manusia kepada Sang Khaliknya. Semakin tinggi dia memperbudak diri demi kesenangan Allah, yang konsekuensinya harus mengorbankan kesenangan pribadinya, maka makin tinggi pula kadar pencukupan Allah kepada dirinya. Sehingga akibatnya sang hamba senantiasa dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya engkau wahai iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambaku. Dan cukuplah Rabbmu wahai Muhammad sebagai wakil ataupun penolong. Jadi hamba-hamba yang dimaksud di sini yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan adalah itulah hamba-hamba yang mendapatkan pencukupan dan pertolongan dari Allah dalam ayat yang sebelumnya. Yaitu alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Hamba-hamba yang bagaimana? Hamba-hamba yang dimaksud dalam ayat surah Al-Isra ini. Oleh karena itu, ikhwatal iman, yaitu hamba-hamba yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah, baik dalam kondisi susah ataupun senang, maka syaitan tidak akan mampu menguasai mereka. Syaitan tidak akan mungkin menguasai mereka. Namun hal ini perlu penjelasan yang insyaAllah akan kita bahas pada khutbah yang kedua. Fastaghfirullaha fa inni astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد عباد الله, jadi semakin tinggi penghambaan, penghinaan seorang hamba yang membutuhkan pengorbanan pada dirinya, maka semakin tinggi perwalian dia kepada Allah, semakin tinggi penjagaan dan penguasaan Allah, pencukupan Allah pada dirinya. Oleh karena itu, itulah yang disebutkan Allah, wahai iblis, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap hamba-hambaku. Hamba-hamba yang sudah dijelaskan ketinggian yakni mereka di sisi Allah Rabbul Izzah. Maka Allah, syaitan tidak akan bisa menguasai mereka kecuali dalam keadaan hamba-hamba itu sedang lengah, sedang dalam kondisi posisi lemah. Oleh sebab itu, yakni sebagaimana perlu kita ketahui juga, manusia berbagaimanapun selama dia masih manusia tidak bisa terbebas 100% dari gangguan syaitan selama ia masih manusia. Satu ketika pasti akan ada terkena bisikan-bisikan, akan tetapi tidak akan mungkin setiap saat dia digiring oleh syaitan pada setiap saat, tidak. Tetapi ada saja kelengahan-kelengahan tertentu dia tergelepar pada gangguan syaitan. Maka muncullah kata kunci yang ketiga yang dimaksud Imam Ibnu Qayyim, yaitu beristighfar kepada Allah. Hamba itu habis saat itu berkumpul beberapa kondisi pada dirinya. Mungkin sedang jauh dari istri, safar, uang banyak, kondisi tidak ada yang mengenal kita, kondisi masih muda, kondisi-kondisi yang lain. Tok, hamba lemah. Bisa hamba itu terjerembab pada suatu permasalahan dosa, maka ia minta ampun kepada Allah. Padahal dia 24 jam kebiasaan dia takwa kepada Allah, bolak-balik di atas ketaatan kepada Allah, akan tetapi ada titik-titik rawan yang memang iblis dari dulu enggak pernah mati. Dia mengetahui titik-titik lemah setiap apa. Dia pelajari jatuh hamba. Maka inilah solusi yang luar biasa yang Allah berikan pada hamba tersebut yang takwa kepada Allah. Saat hamba terjerumus dalam dosa, Allah beri jalan lain untuk mereka. Bahkan yakni kewajiban hamba saat itu adalah istighfar kepada, taubat kepada Allah. Oleh karena itu, sehingga kadang justru dosa itu menjadi berdampak positif terhadapnya di kemudian hari. Bukan dosa memberikan dampak positif saat itu, dosa memberikan, bukan positif, tidak ada dosa yang positif. Akan tetapi bisa jadi dosa itu memberikan dampak positif di kemudian hari. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menukil perkataan Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, yaitu kata beliau Al-Imam Al-Harawi, berapa banyak apa terkadang dosa itu membuat seorang hamba masuk jannah. Dosa terkadang membuat hamba masuk jannah. Dan berapa banyak terkadang, dan terkadang juga ibadah kepada Allah itu justru memasukkan hamba ke dalam nar. Wal-iyadzu billah. Maka hal itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ternyata sebagian hamba taat, taat, taat, istiqamah, lalu dia terjerumus ke dalam maksiat suatu ketika. Ketika lemah, syaitan memanfaatkan. Maka dia pun istighfar. Lalu dia pun menyesali dan dia melihat dosanya di atas seolah-olah gunung di atas kepalanya yang hendak Allah jatuhkan pada dirinya. Maka berada dalam posisi dia menghambakan diri pada Allah, menghinakan dirinya, melihat orang lain lebih mulia dari dirinya. Maka dia pun merasakan azab Allah Subhanahu wa taala, takut dalam kondisi dia seperti ini dia wafat. Maka dia ketakutan ini membuat dia tawadhu di hadapan Allah. Membuat dia ya Rabb, ya Rabb. Maka dia pun merasa tidak ada artinya di hadapan Allah. Maka dia pun tidak ada congkak dan tidak ada ujub terhadap kebaikan yang dia lakukan, karena dia telah dihantui oleh dosa-dosanya itu sampai dia bertemu dengan Allah. Inilah yang dimaksud. Kemudian adapun makna berapa banyak, ada juga terkadang ketaatan membuat seorang hamba masuk nar. Nasallallahu alafiyah. Asamani Allah wa iyyakum minha. Kadang seorang hamba dimudahkan Allah kebaikan demi kebaikan. Bahkan terkadang proyek-proyek besar, proyek dakwah dan yang lain-lain. Maka terkadang hamba itu ujub. Kalau bukan saya, muncul macam-macam. Bahkan dia bisa yakni melecehkan orang lain. Melihat teman sejawat seperjuangannya, dia anggap kecil di hadapan dia. Maka dia pun melecehkan orang, melecehkan hamba-hamba lain. Dan dia pun selalu menjagokan itu di hadapan Allah. Dan dia ujub dengan amalnya. Dalam kondisi ini dia mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah perbaiki kita. Semoga Allah terima amal-amal kita. Dan Allah ampuni kita, orang tua kita dan orang kita cintai. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah. Hal ini diantara dalil apa yang kita sebutkan ini, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan keadaan seorang mu'min. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya adalah baik. Wa laysa dhalika illa lil mu'min, dan ini tidak mungkin didapatkan kecuali orang mu'min. Orang kafir, ketika dia diberikan harta melimpah, congkak dan sombong maksiat mereka. Ketika mereka dibuat Allah bangkrut, maka seketika mereka terbelalak, putus asa, bunuh diri, celaka mereka fid dunya wal akhirah. Adapun mukmin, kondisi mereka berada pada antara poros syukur, sabar dan istighfar kepada Allah Rabbul Izzah. Maka kata Nabi SAW, in asabathu sarra'un syakar, kalau dia ditimpa, diberikan Allah kemudahan, maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'un sabar, apabila dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar dengannya. Hadis riwayat Muslim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور إندونيسيا، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر. الله